Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullah rahfidhullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lul Maknun fi siratin nabiyil ma'mun Bilalatu khabril ummati wa tarjumanil qur'ani Wa fi fatratil muqata'ah fi syi'bi wulida khabrul ummah Habru bilha' Habru Habru Naam Wa fi fatratil muqata'ati fi syi'bi wulida habrul ummati Wa tarjumanul qur'ani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma Qala al-imamu zahabiyu rahimahullahu ta'ala Huwa habrul ummati wa faqihul asri Wa imamu tafsiri wa abul abbasi Abdullah ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Quraisi Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Quraisi Al-Hashimi Mauliduhu Bishibi Bani Hasim Qabla Al-Hijrati Bithalati Sinin Kambil Sahiban Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Nahwan Min Thalathina Shahra Wahaddasa Anhu Bijumlatin Salihatin Wa Kana Sallallahu Alaihi Wasallam Wasiman جميلا وكان رضي الله عنه وكان رضي الله عنه وسيما جميلا مديد القامة ومهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 68 للهجرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Kita masih dalam penjelasan tentang pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hasyim dan Bani Al-Muttalib. Dan pada masa demikian, ketika mereka dalam keadaan di embargo, lahirlah Habrul Ummah. Di lembah itu lahirlah ulama umat ini. Habrun, maknanya adalah alimun. Jamaknya Ahbar. Biasanya kata-kata habrun yang berjamaah ahbar ini ditujukan untuk orang-orang yang berilmu dari golongan ahlu kitab. Ya, inna kathiran minal ahbari warruhbani yakuluna amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya kebanyakan daripada ulama-ulama ahlu kitab Yahudi dan Nasara. Ya. Adapun ruhban dalam bahasa Arab jamak daripada rahib. Maknanya adalah al-abid, ahli ibadah. Jadi ahli ibadah kaum Yahudi dan Nasara disebut ar-ruhban. Sesungguhnya kebanyakan ulama-ulama ahlu kitab dan para ahli ibadah mereka benar-benar memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Maka al-imam, maka sahabat Nabi Ibnu Abbas digelar dengan habrul ummah, alimul ummah. Orang berilmu daripada umat ini. Wa faqihul asr, ya. Dia lahir di sana, ya. Dia juga adalah merupakan tarjumanul Quran, ya. Terjemahan maknanya orang yang menafsirkan Quran, ahli dalam menafsirkan Quran, ya. Tarjamatun dalam bahasa Arab maknanya perantara. Antara seseorang dengan orang lain untuk berkomunikasi perlu penterjemah perantara untuk memahamkan orang tentang satu bahasa yang tak dipahami yang lain. Orang tersebut dikatakan mutarjim, penterjemah, karena dia yang menjelaskan, menafsirkan. Begitulah kedudukan Ibnu Abbas, dia yang menjelaskan, menafsirkan isi Quran, sehingga digelar turjumanul Quran. Namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan tentang biografi Ibnu Abbas. Huwa hablul ummati faqihul asr wa faqihul asr. Dialah ulama umat ini, orang alim, ya, sepanjang zaman, wa imamut tafsir, pemimpin dalam, ya, ilmu tafsir Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Abdullah ibn Abbas ibn ammi Rasulillah, Abbas paman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Dari suku Quraisy, suku besarnya, di bawahnya adalah suku Bani Hashim. Mauliduhu bisyi'bi Bani Hashim. Lahir dalam kondisi pembaikotan. Ya, dalam lembah yang dibaikot di sana Bani Hashim. Ya, sebelum hijrah 3 tahun. Dia lahir sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah 3 tahun. Sahiban Nabiya sasam nahwan min 30 syahran. Dia itu sejak kecil ya bersama Nabi SAW, tapi dia meriwayatkan riwayat-riwayatnya sempurna menjadi seorang sahabat ketika dia baligh. Maka sejak dia baligh, dia menjadi sahabat Nabi SAW selama 30 syahran, 30 bulan. Ya, dalam agama kita ini syarat untuk meriwayatkan hadis adalah baligh. Namanya ya namanya adalah al-ada. Ibnu Abbas ini sebelum baligh telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi dari mana-mana. Ya. Ketika anak-anak yang belum baligh menyampaikan riwayat hadis, ya, mereka belum diterima hadisnya karena masih belum baligh, masih kanak-kanak. Manakala mereka telah baligh, barulah mereka diterima hadisnya. Yang mengambil ilmu hadis, mengumpulkan hadis namanya al-ada. Menyebarkan hadis namanya mengambil ilmu hadis namanya at-tahammul. Adapun menyebarkan hadis namanya al-ada. Ya, Ibnu Abbas ini ketika kecil selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah Maimunah bibinya. Namun dia 3 tahun sebelum Rasulullah SAW, 30 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat, ya, dia telah baligh. Jadi balighnya dia 30 bulan sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sejak itulah dia banyak memberikan hadis. Dia termasuk ke dalam ya, kalangan sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang masih kecil ketika Rasulullah SAW diutus. Ya, sebagaimana dia Anas, ya, dan yang lain-lainnya, Nu'man bin Bashir, mereka sahabat-sahabat kecil. Wahdatha anhu bijumlatin salihatin, dan dia mereka dari Nabi beberapa hadis yang langsung dia dengar. Adapun yang tak dia dengar dari sahabat, dari Rasulullah langsung, dari sahabat-sahabat Rasul yang lain banyak. Wa kana radhiyallahu anhu wasiman jamila, dan dia adalah sosok ya orang yang tampan, yang rupawan, madidul qamah, tinggi, mahiban, disegani. Kamilul aqli, akalnya sempurna, zakiyan nafsi. Dirinya suci, min rijalil kamal, termasuk golongan orang-orang yang sempurna. Tufiya bit Taif sanata 68 Hijrah, wafatnya di Taif. Pada tahun 68 Hijriah. Ya, dan perkuburannya masih bisa ditemukan di Taif. Dia lahir dalam kondisi diboikotnya kaum muslimin dan Bani Hashim dan Bani Muttalib dalam lembah tersebut. Naam. Assalamualaikum ilaikum. Naqdu as-sahifati wa inha'ul muqata'ah. Makata Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib بشئب بثلاث سنين حتى بلغ منهم الجهد والأدى مبلغه كما رأينا ثم قام نفر من قريش من أهل المروءة والضمائر في مقدمتهم هشام بن عمرو بن ربيعة الذي تسيله ببني هاشم سلة قرابة وكان ذا شرف في قومه وكان قد بذل جهده أيام حصار فقد مشى إلى زهير بن أبي أمية المخزومي وكانت أمه آتكة بنت عبد المطلب فقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبنع ولا يبتع wala yubta'u minhum. Ibta'u. Ahsanallahu alaikum. La yuba'una wala yubta'u minhum. Wala yankihuna wala yunkahu ilayhim. Ama inni ahlifu billahi law kanu ahwala abil hakami ibn Hisham. Thumma da'autuhu ila mithli ma da'aka ilayhi minhum. Ma ajabakum ilayhi abada. Qala wa'ayhaka ya Hisham. Famada asna' innama ana rajulun wahid. Wallahi law kana ma'ya rajulun akharu lakumtu fi naqdiha hatta anqudaha. Qala qad wajadtu rajulan. Qala man huwa. Qala ana. Qala lahu Zuhair abghina rajulan thalitha. Masyaallah. Kemudian ikhwati fillah, kita beralih tentang bagaimana pemboikotan yang berlangsung dengan kezaliman selama 3 tahun ini dihapuskan. Ya. Sehingga embargo itu dihentikan. Bagaimana ya caranya? Banu Hashim ya dan Banu Muttalib mereka tinggal dalam keadaan kelaparan, ya, kehausan, kekurangan segala macam makanan kecuali yang diberikan kepada mereka dengan curi-curi malam hari oleh sebagian kerabat mereka. Sehingga begitu parahnya kondisi mereka sampai sebagaimana kita ketahui mereka memakan akar-akar kayu, memakan dedaunan, sehingga apa yang mereka keluarkan kotoran mereka bagaikan kotoran kambing. Tak ada badannya makanan, hanya dedaunan. Kemudian beberapa orang Quraisy yang memiliki sifat lemah lembut, yang masih memiliki hati, merasa tak nyaman dengan apa yang telah dilakukan kepada Bani Hashim ini. Di antara mereka yang terdepannya adalah Hisham bin Amr bin Rabi'ah. Dialah yang senantiasa berusaha untuk menyambung silaturahminya dengan Bani Hashim, karena masih memiliki hubungan kerabatan. Ya. Dan Hisham bin Amr ini, bin Rabi'ah ini, adalah orang yang memiliki pengaruh di kota Mekah, di tengah-tengah kaumnya. Dialah orang yang pertama kali berupaya untuk menggagalkan, membatalkan perjanjian Quraisy memboikot kaum muslimin dan Bani Hashim dan Bani Muttalib di lembah. Ya. Dia datang berjalan menemui Zuhair bin Umayyah Al-Makhzumi. Zuhair bin Umayyah Al-Makhzumi ini ibunya Atikah. Atikah adalah putri daripada Abdul Muttalib, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhair bin Nabi Umayyah. Maka berkatalah Hisham bin Amr kepada Zuhair bin Umayyah, "Ya Zuhair, bagaimana engkau rela nyaman, engkau makan di sini senang-senang, engkau berpakaian, pakaianmu indah, engkau menikah, sementara paman-pamanmu zina, saudara-saudara ibumu Atika dari Bani Hashim. Ya. Engkau tahu bagaimana kondisi mereka yang parah, sulit. Mereka tak boleh menjual, mereka tak boleh membeli, mereka tak boleh menikahi. Ya, daripada penduduk kota Mekah, ya. Dan kita pun tak boleh menikahkan kepada mereka. Aku bersumpah demi Allah. Ya. Sekiranya mereka itu adalah paman-pamanku, paman-pamannya Abil Hakam bin Hisham. Ya. Kemudian ya, aku ajak mereka ya bersepakat untuk hal ini ya. Namun mereka tak mau ya memenuhi apa yang ku ajak. Maka berkatalah Hisham, "Wahai Hakaya Hisham," berkatalah ketika itu Zuhair, "Wahai Hakaya Hisham," ya, kata-kata "Wahai Hakaya" dalam bahasa Arab adalah kata-kata menunjukkan seseorang tidak setuju dengan perkataan seseorang. Tidak benar, wahai Hisham. Ya. Di atas wahai haka, wahai laka. Wahai laka mana celakalah engkau. Kata-kata halusnya, wahai haka. Tak benar apa yang kau katakan itu. Mamadha asna, aku ingin berbuat demikian, tapi apa yang bisa aku buat? Innama ana rajulun wahidun. Aku hanya seorang saja, bagaimana aku akan membatalkan perjanjian itu? Aku hanya seorang saja. Demi Allah, kalaulah ada orang lain bersamaku, aku akan bersama-sama dia berupaya membatalkan perjanjian zalim itu. Ya, terpancinglah Zuhair. Ya. Bin Abi Umayyah dengan Hisham bin Amr bin Rabi'ah. Maka berkatalah Hisham bin Abi Rabi'ah, kalau begitu engkau telah menemukan teman yang akan mendukungmu. Maka berkatalah ketika itu Zuhair, siapa dia? Berkata Hisham, ya, aku sendiri. Nah, maka setelah itu berkatalah Zuhair, kalau begitu kita cari orang yang ketiga. Sudah mendapatkan dua orang. Ya. Ada namanya Hisham bin Amr dan Zuhair, ya, bin Abi Umayyah. Fadhahaba ilal Mut'im bin Adi. Maka berangkatlah, ya, Zuhair menemui Mut'im bin Adi. Ya Mut'im, dia berkata, Iqra' Ustaz. Fadhahaba ilal Mut'im bin Adiyin faqala ya Mut'im aqad radita an yahlika batnani min bani abdi manafin wa anta syahidun ala dhalik muwafiqun li Quraisin fih. Ama wallahi lain amkantumuhum min hadi latajidunnahum ilaiha minkum asra. Qala waihaka famada asna innama ana rajulun wahid. Qala qad wajadtu thaniyan. Qad man huwa? Qala ana. Qala abghina thalithan. Qala qad fa'altu. Qala man huwa? Qala Zuhair bin Abi Umayyah. Qala abghina rabi'an. Fadhahaba ila Abi al-Bakhtari ibn Hisham faqala lahu nahwan mimma qala lil Mut'im bin Adi faqala wa hal min ahadin yu'inu ala hada? Qala na'am. Qala man huwa? Qala Zuhair bin Abi Umayyah wal Mut'im bin Adi wa ana ma'aka. Qala abghina khamisan. Kamil. Fadhahaba ila Zam'at ibn Aswad ibn al-Muttalib فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له ولعل هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم سمى له القوم فابتعدوا الهجوني ليلا بأعلى المكة. Bismillah. Ya, jadi pintar lebihnya Hisham bin Amr ini. Hisham setelah dapat teman Zuhair, dia berangkat menemui Mut'im bin Adi. Dia katakan, hai Mut'im, apakah engkau rela? Ya. Sebagian daripada orang-orang kita dari Bani Abi Manaf, mereka kelaparan. Dari Bani Hashim, mereka kondisinya sangat menggenaskan. Sementara engkau lihat, engkau saksikan, apakah engkau sepaham sama tindakan Quraisy terhadap mereka ini? Apakah engkau pro kepada Quraisy? Ya. Demi Allah, sekiranya aku mungkin untuk membatalkan perjanjian mereka, pastilah aku akan melakukannya. Maka terpancinglah ketika itu Mut'im bin Adi, dia mengatakan, apa yang bisa aku buat? Aku hanyalah seorang laki-laki, aku hanya seorang saja. Maka berkatalah ketika itu Hisham bin Amr, engkau sudah dapat orang kedua yang sepaham denganmu ini. Siapa dia? Ya. Maka berkata Hisham, saya sendiri, saya orang kedua. Saya sepaham denganmu. Berkatalah Mut'im bin Adi, kalau gitu carilah orang yang ketiga. Ya. Maka berkata kembali Hisham, sudah dapat orang ketiga. Dia bertanya siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Ya, maka berkatalah Mut'im bin Adi, kalau begitu kita cari pendukung lain. Kita cari orang yang keempat yang sepaham sama kita ini. Ini kezaliman harus dihentikan. Berangkatlah mereka menemui Abu Bakhtari yang kemarin kita ceritakan berkelahi dengan Abu Jahal. Karena Abu Bakhtari ini masukkan makanan ketangkap sama Abu Jahal. Dihalangi, ya. Maka dia pun kembali berkata kepada Abu Bakhtari, ya, sebagaimana dia berkata kepada Mut'im bin Adi. Kata Abu Bakhtari, apakah ada orang lain yang kira-kira sepaham dengan hal ini? Dia bilang, ya. Siapa dia? Ya, disebutkannya Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan aku. Sudah tiga orang, engkau lah yang keempatnya. Maka berkatalah, ya, setelah itu dia berkata, maka carilah orang yang kelima. Ya, Mut'im bin Adi mengatakan, kalau begitu kita cari yang kelima, orang yang kelima. Maka berangkatlah kembali Hisham ini bin Amr menemui Zam'ah bin Abil Aswad bin Al-Muttalib. Ya, setelah Abu Bakhtari, ya, maka berangkatlah Hisham menemui Zam'ah bin Aswad bin Muttalib. Ya, dan dia pun kembali berbicara. Dia menyebutkan kekerabatan mereka, ya, dengan sebagian Bani Hashim, Bani Muttalib. Maka berkatalah Zam'ah bin Aswad, apakah ada kira-kira orang yang berpaham semacam ini, ya, yang mendukung hal ini? Maka kembali berkata Hisham bin Amr, ya. Kemudian dia menyebutkan orang-orang di atas. Ada Zuhair, ada Mut'im bin Adi, ya. Ada lagi yang lainnya, Abu Bakhtari dan engkau. Fata'adul hujun al-hajuna laylan bi'a'la Makkah. Maka mereka pun sepakat bertemu, bermusyawarat di tempat namanya Hajun, di bagian, ya, tempat yang tinggi, daerah tinggi di kota Makkah, namanya Hajun. Sampai sekarang masih ditulis nama tersebut, masih ada. Berkumpullah mereka di sana. Naam. Fazdama'u hunalik wa ajma'u amrahum wa ta'anqadu 'ala al-qiyam fi sahifati hatta yanquduha. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير بن أبي أمية عليه هلة فطاف بالبيت سبعة ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنا أكل طعاما ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك لا يباعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشقى هذه الصحيفة القاتية الظالمة. Ya, mereka pun sepakat bertemu di Hajun. Mereka pun telah membuat, ya, rancangan mereka. Mereka sepakat untuk membatalkan perjanjian zalim tersebut yang digantungkan di Ka'bah. Maka berkata Zuhair, nanti biarkan saya dahulu yang berbicara. Ya. Mana, maka pada pagi harinya mereka pun mendatangi tempat berkumpulnya Quraisy. Ya, di sekitaran Ka'bah. Zuhair tawaf 7 kali. Dia pakai pakaian yang indah, jubah yang indah. Setelah tawaf 7 kali, dia pun berbicara dengan lantang di hadapan orang-orang yang lalu lalang, yang tawaf di kota Mekah, yang di Ka'bah. Dan dia berkata, wahai penduduk Mekah, apakah akan rela kita makan, kita minum, kita pakai pakaian? Bani Hashim hampir-hampir binasa. Mereka tak boleh berjual, tak boleh menjual, ya, dan mereka tak boleh membeli. Demi Allah, aku tidak akan duduk sampai aku akan batalkan ke perjanjian zalim tersebut. Akan kukoyak, akan kukoyak, ya, tulisan yang penuh dengan kezaliman tersebut yang digantungkan di sisi Ka'bah. Ya, naam. Faqala Abu Jahlin la'anahullah wa kana fi nahiyati al-masjid kadzabta wallahi la tushaqqu. Faqala Zam'ah bin Aswad anta wallahi akdzabu ma radina kitabaha haitsu kutibat. Berkata Abu Jahal seketika, ya, Abu Jahal ini musuhnya dan dia sedang ada di sisi masjid. Engkau berdusta, demi Allah tak boleh itu dikoyak. La tushaq, perjanjian tak boleh dikoyak. Maka ditimpali oleh Zam'ah bin Aswad, ya Abu Jahal, engkau yang berdusta. Kami tak pernah rela itu ditulis seperti itu. Subhanallah. Kau aja yang buat-buat sendiri. Itu bukan kesepakatan kami. Ya. Terus. Faqala Abu al-Bakhtari sadaqa Zam'ah la narda ma kutiba fiha wa la nukirruh bih. Berkata Abu al-Bakhtari, mereka sudah sepakat nih. Subhanallah. Benar si Zam'ah, engkau yang berdusta. Kami tak pernah rela itu ditulis. Ya, tak pernah kami benarkan. Naam. Fa huna qama al-Mut'im ibn 'Adiyyin fa qala sadaqtuma wa kadzaba man qala ghayra dhalik. nabra'u ila Allah minha wa mimma kutiba fiha wa qala Hisam bin Amrin nahwan min dalik. Disampai lagi ya, ditambah oleh Abu Al-Bakhtari. Benar si Zam'ah, kami tak rela dengan apa ditulis di sana. Ya, berkata Mut'im bin Adi ketika itu, mereka berdua benar, dan siapapun yang berkata selain daripada apa mereka katakan berdusta. Ya, kami berlepas diri daripada apa yang dibuat itu, daripada apa yang ditulis. Kemudian berkata Hisham bin Amr, ini sebenarnya ya, ini sebenarnya yang provokatornya, provokator dalam kebaikan. Berkata Hisham bin Amr pun demikian pula. Naam. Faqala Abu Jahlin la'anahullah, hadha amrun qudiya bil lailin tushawira fihi fi ghairi hadzal makan. Abu Jahal cerdas. Dia katakan, sungguh apa yang kan buat ini telah rencanakan sebelumnya. Tadi malam kan rencanakan. Ya. Ini semua kesepakatan kalian saja. Naam. Ikhbarul Rasul sallallahu alaihi wasallam ammahu bin naqdi sahifah. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qad akhbara ammahu Aba Talib anna Allah qad atla'ahu ala amri sahifah wa annahu sallata 'alayha al-ardata falhasat kullu ma kana fiha man jawrin aw zulmin aw qati'ati rahimi min jawrin aw zulmin aw qati'ati rahimin aw yuhtanin aw buhtanin wa lam tada' fiha isman lillahi illa athbatathu fiha wa fi riwayah lam tatrukil al-ardah isman lillahi azza wa jalla illa lahasathu wa baqiya ma fiha min syirkin aw zulmin baghiyin wa riwayatu al-ula athbatu falamma dhakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika li ammihi qala lahu arabbuka akhbaraka bihadha qala na'am fa qala abu talib la wasawaqib ma kadabtani. Nabi memberitahukan kepada pamannya ya Abu Talib, mereka berada di lembah, bahwasanya perjanjian yang mereka buat itu telah dibatalkan. Tulisannya telah hilang. Tak ada lagi, subhanallah. Maka Rasulullah memberitahukan kepada pamannya Abu Talib bahwasanya Allah telah beritahukan Nabi tentang perkara perjanjian itu yang ditulis digantungkan. Allah telah perintahkan agar dimakan oleh rayap perjanjian tersebut, surat itu, tulisan itu, ya, segala macam bentuk kezaliman itu di sana habis dimakan rayap. Tak ada yang bersisa, hanyalah ucapan nama Allah, bismika Allahumma, selainnya habis. Segala macam bentuk ya perkataan-perkataan yang dalamnya terkandung kezaliman, memutuskan silaturahmi, dusta, semuanya hilang dimakan rayap kecuali nama Allah. Dalam versi riwayat lainnya ya, semua nama Allah hilang, yang bersisa hanyalah merupakan ya segala macam bentuk kezaliman-kezaliman karena Allah tak layak diikutkan dalam perjanjian yang terdapat padanya kezaliman. Riwayat pertama lebih benar. Yang sisa hanyalah tinggal nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala Rasulullah sebutkan itu kepada pamannya, ya, maka pamannya Abu Talib berkata, "Apakah Tuhan memberitahukanmu?" Ya, kata Nabi, "Ya." Maka berkata Abu Talib, dia bersumpah demi bintang-bintang, ya, tak pernah engkau berdusta. Apa yang engkau katakan itu benar. Naam. Ahsanallahu ilaikum sidqur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ma qal. Fantalaqa yamsi fi jama'atin min qaumihi bani Abdul Muttalib hatta atul masjida. Atau al masjida. فَلَمَّا رَأَتْهُمْ قُرَيْشٌ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ شِدَّةِ الْبَلَاءِ لِيُسْلِمُوهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ قَدْ حَدَثَتْ أُمُورٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَأْتُوا بِصُحِيفَتِكُمْ الَّتِي فِيهَا مَوَاثِقُكُمْ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ صُلْحٌ وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو طَالِبٍ ذَلِكَ خَشْيَةً أَنْ يَنْظُرَ خشيته Ahsanallahu ilaikum. Wa innama qala Abu Talibin dalika khasyyata an yanzuru fil sahifati qabla an ya'tu biha. Thumma qala Abu Talibin innama ataitukum li'utiyakum amra fihi tasafun baini wa bainakum. Inna bana akhi qad akhbarani wa lam yakdhibni qat anna Allah sallata ala sahifatikum allati katabtumul aradah wa fa'akalat jami'a ma fiha illa bismikallahumma. Ya. Jadi kejadian yang tadi terjadi, perbincangan antara lima orang yang perhatian dengan keadaan kaum muslimin, ya, berkelanjutan dengan dalam waktu yang sama perbincangan Nabi dengan pamannya bahwasanya si surat itu tak ada lagi sudah. Ya. Maka berangkatlah ya Abu Talib dengan sebagian daripada kaumnya, dari Bani Abdul Muttalib. Datanglah mereka ke masjid Quraisy. Tatkala melihat mereka keluar dari lembah tersebut, menganggap mereka keluar karena sudah tak sanggup lagi menghadapi pemboikotan tersebut, embargo tersebut. Mereka sudah menyerah, mereka akan menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada Quraisy. Maka berkatalah Abu Talib, ya, sesungguhnya telah terjadi antara kami dan kalian berbagai macam bentuk perselisihan. Ya. Maka bawakan kemari perjanjian kalian tersebut yang terdapat padanya, ya, kesepakatan kalian untuk memboikot kami. Ya, mungkin kita akan, ya, berupaya mencari jalan keluar antara kami dan kalian, kita buat ya, hal perjanjian yang lain. Ya, kata dia, ya, kata Abu Talib, ya, coba bawa kemari apa yang kalian tulis dahulu, kesepakatan kalian, kami mau lihat, mungkin kami bisa nego dengan kalian. Padahal Abu Talib, ya, khawatir jangan sampai dia terlebih dahulu melihat. Ya, tapi biarkan mereka yang melihat bahwasanya tulisannya telah hapus. Ya. Maka berkata Abu Talib, sesungguhnya aku datang kepada kalian ini untuk mencari solusi antara kalian dan kami. Tapi sesungguhnya anak saudaraku Muhammad memberitahukan kepadaku, dan dia tak pernah berdusta, Allah Tuhan kita, karena mereka semua juga menyembah Allah, cuma mereka mensyirikkan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar rayap-rayap memakan perjanjian yang kalian tulis tersebut. Ya. Semuanya telah hilang, tak ada lagi perjanjian itu, kecuali yang bersisa adalah tulisan bismika Allahumma. Jadi dia katakan, ya, cak bawa kemari perjanjian tersebut, mungkin kita buat, ya, nego apa yang kita harus ambil ke depan agar perselisihan kita ini selesai. Ya, tapi anak pamanku mengatakan itu surat sudah tak ada lagi isinya, semua sudah habis dimakan rayap. Naam. Wa fi riwayatin qala lam tatruk fiha isman lillahi illa hasathu wa tarakat fiha ghadrakum wa tadaharukum alaina bidhulmi fa in kana alhadithu kama yaqulu fa afiqu fa wallahi la tuslimuhu hatta wallahi la nuslimuhu hatta namuta an akhirina. وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم فقالوا قد أنصفتنا رضينا بالذي تقول ففتحوا الصحيفة ووجدوا الأمر كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فلما رأت قريش صدق ما جاء به أبو طالب سقط في أيديهم ونقصوا على رؤوسهم ثم قالوا هذا السحر بني أخيك وزادهم ذلك بغيا وعدوانا. نعم. Dalam riwayat lainnya, maka tak ada padanya kecuali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sudah dimakan. Ya. Dalam riwayat lainnya, semuanya sudah, ya, semua yang terdapat dalam lembaran tersebut tak lagi, ya, semuanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam lembaran tersebut. Ini versi yang kedua. Ya. Tak ada lagi nama Allah Subhanahu wa taala dalam lembar tersebut kecuali terhapus. Yang bersisa hanyalah kezaliman kalian saja. Bagaimana kalian bertolong-tolongan untuk memboikot kami? Jika apa yang dikatakan, ya anak saudaraku, itu benar, maka sadarlah kalian. Ya. Demi Allah, kami tidak akan serahkan dia kepada kalian selama-lamanya. Tapi jika apa yang dikatakan itu batil, kami segera serahkan dia kepada kalian. Silakan, mungkin bunuh, mungkin biarkan hidup, kami pasrah. Ya. Jadi kata Abu Thalib, ya, dia memberitahukan lembaran tersebut telah dibatalkan, dimakan oleh rayap. Jika apa yang dikatakannya benar, sadarlah kalian akan berbuat kezaliman. Jika dikatakannya tak benar, dia berdusta, kuserahkan dia kepada kalian. Terserah mau dibunuh, mau diapakan. Maka mereka berkata, engkau berkata jujur, engkau telah fair. Mari kita lihat. Maka mereka bukalah perjanjian tersebut yang mereka letakkan dalam Ka'bah. Dan apa yang dikatakan Abu Thalib, mereka dapati seperti itulah keadaannya. Semuanya telah terhapus kecuali nama Allah, atau semuanya nama Allah telah terhapus kecuali kezaliman-kezaliman itu yang ada. Tatkala Quraisy mendapati benar apa yang dikatakan oleh Abu Thalib, seketika mereka pun kebingungan. Seketika mereka pun merunduk, kalah. Namun tiba-tiba mereka berkata, ini adalah sihir daripada ya keponakanmu. Dia yang menyihir ini semua. Semakin dahsyat kezaliman mereka, semakin dahsyat permusuhan mereka. Sudah mereka kalah, mereka mengatakan, ini sihirnya Muhammad. Naam, terus. Faqala Abu Thalib, ya ma'syara Quraisy, alama nuhbasu wa nuhsar. Faqad bana al-amru wa tabayyana lakum annakum awla bizulmi wal qati'ati wal isa'ah. Berkata Abu Thalib, wahai ma'syara Quraisy, kaum Quraisy, mengapa kami harus diembargo? Mengapa kami harus diperlakukan semacam ini? Padahal telah jelas bagi kalian, sesungguhnya kalianlah yang lebih zalim kepada kami. Kalian memutuskan silaturahmi, kalian yang menyakiti kami. Naam. Tuma dakhala huwa wa ashabuhu baina astaril Ka'bati wal Ka'bah. Faqala Allahumma unsurna ala man zalamana wa qata arhamana wastahalla ma yahrumu alaihi minna. Tsumma sarafu ila syu'bi. Kemudian dia pun mendekat kepada Ka'bah, antara penutup Ka'bah dan Ka'bah, dan dia berdoa, ya Allah, tolonglah kami daripada orang menzalimi kami, yang memutuskan silaturahminya dengan kami, yang menghalalkan apa-apa yang haram untuk diperbuat kepada kami. Kemudian dia pun kembali ke lembah. Naam. Wa inda dhalika qama al-mut'imu ibni adiyin ila al-sahifati famazzaqaha thumma masha ila ulaika ar-rahti min quraisin alladhina ajma'u amrahum ala naqdi as-sahifa falabisu as-silaha thumma kharaju ila bani hasimin wa bani al-muttalibi fa'amaruhum bil-khuruji ila masakinihim fa'fa'alu. Hasbuka. Ketika itu, seketika Mut'im bin Adi yang sepaham dengan mereka, yang membuat perjanjian di Hajun, dia datang dan dia robek-robek kesepakatan zalim tersebut. Kemudian dia datang, ya, menemui orang-orang Quraisy, ya, yang pro kepada apa yang dia buat. 5 orang semuanya dengan dia, ya, yang sepakat untuk dirobek-robek perjanjian yang zalim ini. Mereka pun membawa senjata-senjata mereka. Mereka pun berlima pergi ke Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka mengatakan kepada Bani Hashim, pulanglah kalian kembali ke rumah-rumah kalian. Maka seketika itu bubarlah mereka dari lembah tersebut kembali ke kota Mekah. Naam. Wa kana khurujuhum min asy-syi'bi fi awal sanati al-'asirati min al-bi'tsah. Ya, keluarnya mereka dari lembah ini adalah tahun ke-10 daripada kenabian. Subhanallah. Dengan demikian batallah pemboikotan. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang kisah ini. Subhanakallah wa bihamdik, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.